Insyaallah pada pagi ini kita akan menyimak kajian ilmiah dengan pembahasan mukaddimah manhaj dalam memahami hadis dan penjelasan berkaitan tentang hadis dari kitab Umdatul Ahkam yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Qatadah fadzahullahu taala. Beliau adalah mudir dari Mahat Ihya Sunnah dan juga salah satu staf pengajar di Mahat Ihya Sunnah Tasikmalaya. Dan alhamdulillah beliau telah hadir di studio. Dan bagi para pendengar yang ingin berinteraksi langsung dan ingin bertanya perihal pembahasan kita pada pagi hari ini, Anda bisa bertanya pada line telepon 8236543. Kami ulangi kembali 021-823-6543 dan line SMS seperti biasa di 088-8876-3110. Dan kepada Ustaz Abu Qatadah kita persilakan untuk memulai kajian. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat Radio Roja di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat sehat, sehingga kita masih mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih mampu mendekatkan diri kepadanya. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, dan insyaallah kita akan bertemu dalam sebulan dua kali dalam pembahasan yang berkaitan dengan al-ahadisul ahkam, yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Dan kita mengambil buku rujukan ataupun hadis-hadis yang di dalamnya termuat ya, berkaitan dengan hukum, dengan merujuk kepada sebuah kitab yang berjudul Umdatul Ahkam. Ini kitab yang berjudul adalah Umdatul Ahkam lil Imam Al-Hafidh Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani Ibnu Abdul Wahid Ibnu Ali Ibnu Sarur Al-Maqdasi rahimahullahu taala. Itu sebuah kitab yang disusun oleh ulama besar di antara ulama muhaddisin, yaitu Imam Abdul Ghani Ibnu Abdul Wahid Ibnu Sarur Al-Maqdasi. Ya, Al-Maqdasi rahimahullahu taala. Dan ini adalah ya berdekatan dengan seorang ulama besar juga di zamannya, yaitu Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdasi. Di mana Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala lebih condong dalam penguasaannya kepada fikih, sedangkan beliau yaitu Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdasi beliau lebih condong kepada hadis. Dan di antara kitab yang beliau susun adalah hadis-hadis yang telah sepakat kepadanya Al-Imamul Bukhari wa Muslim, ya, yang membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Jadi hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Ikhwatu iman rahimakumullah, sebelum kita membahas kepada kitab yang mulia ini, membahas apa-apa yang ada di dalamnya dan kita menelaah kitab yang ada di dalamnya, maka alangkah baiknya kita memberikan mukaddimah tentang apa yang kita pelajari dalam kitab yang mulia ini. Pertama, saya akan menjelaskan tentang manhaj fi dirasah hadal kitab. Yang pertama saya akan sampaikan dulu, yaitu cara mengajarkan kitab yang mulia ini. Jadi bagaimana kita belajar kitab yang mulia ini. Ikhwati man rahimakumullah, ya. Bagi para pendengar, ya, bisa menempuh dua cara. Cara yang pertama yaitu bisa membeli kitabnya, matannya, dan itu kecil ya matannya. Ya harganya juga murah, ya, bisa beli sekitar 25.000, ya. Atau membeli sebuah kitab yang ada syarahnya sebagai penunjang dan untuk memudahkan, yaitu Taisirul Alam ala Syarhi Umdatil Ahkam li Syekh Al-Bassam hafizahullahu taala. Dan itu telah diterjemahkan juga, ya, bisa memudahkan, ya. Ikhwatu iman rahimakumullah, adapun cara yang saya sampaikan, tentunya saya tidak akan membacakan penjelasan dalam hadis-hadis yang ada dalam kitab ini dengan membacakan satu sarah dari sarah-sarah para ulama yang telah mensarah kitab ini. Hal itu dengan beberapa sebab. Sebab yang pertama, ya karena kalau dibacakan satu kitab mungkin akan terlalu lama, ya, dan terlalu panjang untuk membacakannya. Akan tetapi saya akan menjelaskan metodenya sebagai berikut. Yang pertama, ya, kita akan menjelaskan tentang hadis. Dari pertama kita akan jelaskan mengenal tentang siapa sahabatnya, kemudian sejarah sedikit sahabatnya, kemudian penjelasan yang berkaitan dengan makna kalimat yang dikandung dalam hadis tersebut, ya. Kemudian makna ijmal, makna global dari sebuah hadis. Dan yang terakhir kita akan bahas yaitu ahkam yang dikandung dalam hadis tersebut. Nah, termasuk di dalamnya kita akan jelaskan khilaf para ulama, yaitu perbedaan para ulama yang ada di dalamnya. Kemudian diusahakan akan kita tarjih, akan kita rojih, ya. Artinya diambil yang paling kuat, dilihat dengan dalil-dalil yang kita anggap itu adalah lebih kuat, yang kita anggap ada lebih kuat. Dan tentunya itu hal yang kita akan lalui, ya, di dalam mempelajari kitab yang mulia ini. Ikhwatu iman rahimakumullah, perlu saya jelaskan di sini mukadimah yang pertama tentang manhaj ahli sunnah fi fahmi ad-dalil wal'an, yani fi fahmi al-hadis. Perlu kita jelaskan bahwa sebagai mukadimah, bagaimana cara ahli sunnah, ya, manhaj istidlalnya, cara penetapan hukum, cara pengambilan dalil, cara pengambilan istimbat dari nas-nas syar'i, dan lebih khusus yang kita pelajari hari ini adalah yang berkaitan dengan masalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iwatu iman rahimakumullah, kenapa saya mengetengahkan poin yang pertama, ya? Sebab perlu diketahui, ya, bahwasanya manhaj di dalam memahami nas, manhaj di dalam memahami hadis itu adalah termasuk langkah pertama untuk benar dan tidak benarnya, ataupun benar dan tidak benarnya apa yang kita ambil hukum dari sebuah hadis. Sebab kita lihat, ya, perkataan Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam kitabnya Usulus Sunnah. Jadi beliau mengatakan dalam kitabnya Usulus Sunnah, Usulus Sunnah indana atamas suku bima kana alaihi ashabu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pokok sunnah menurut kami adalah berpegang teguh kepada apa yang telah ditempuh oleh para sahabat. Kalau ada orang bertanya kenapa Imam Ahmad rahimahullahu taala tidak mengatakan dalam poin yang pertama dalam usul sunnah, pokok sunnah adalah berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah. Ihwatu iman rahimakumullah, Imam Ahmad memaksudkan di sini adalah sesuatu, ya, ma yatamayyazu bihi bain ahlus sunnati wa bain ahlul bidah. Jadi dimaksudkan dengan apa-apa yang dituliskan dan disebutkan dalam kitab usul sunnah itu, ukuran yang akan membedakan siapa ahli sunnah dan siapa ahlu bid'ah. Kalau ditinjau dari sisi ini, tidak ada ahlu kiblat yang tidak berdalil dengan Quran dan sunnah. Dan tidak menjadikan Quran dan sunnah sebagai dalil. Akan tetapi, ciri yang sangat nampak antara ahli sunnah dengan ahlu bid'ah, yaitu metode memahami Quran dan sunnah. Salah satu yang membedakannya, di mana ahli sunnah itu kembali kepada pemahaman salaful ummah di dalam memahami nas-nas hadis. Sebab orang khawarij, mereka berdalil dengan Quran dan hadis. Akan tetapi pemahaman mereka tidak ditimbang dengan pemahaman pendahulunya, yaitu para sahabat, sehingga mereka itu mengkafirkan para sahabat. Mengkafirkan Ali, mengkafirkan Amr bin As, Abu Musa al-As'ari, dan mengkafirkan jumhur para sahabat. Sehingga pemahaman mereka itu tidak diukur dan tidak ditimbang dengan pemahaman pendahulunya, maka mereka sesat dan menyesatkan. Ikhwatu iman rahimakumullah. Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan dalam kitabnya Majmu'atul Fatawa, dan demikian juga dijelaskan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-I'tisam, bahwasanya sumber kesesatan dua. Jadi sumber kesesatan adalah dua. Jadi ini sini saya akan menjelaskan kaidah, ya, sebelum kita mempelajari hadis ini. Yang pertama adalah an yastadil bidalilin ma laisa bidalil. Atsani imma akhta'a fi fahmid dalil. Yani kesesatan kembali kepada dua. Yang pertama, imma dia berdalil dengan sesuatu yang sebenarnya bukan dalil. Jadi dia berdalil dengan sesuatu yang sebenarnya bukan dalil. Yang kedua, imma dia itu salah di dalam memahami dalil. Artinya salah dalam beristidlal, salah di dalam beristimbat. Nah, ihwatu iman rahimakumullah, kita berikan contoh, ya, kita berikan contoh di mana orang-orang ahlul kalam, jadi orang ahlul kalam, mereka menjadikan akal sebagai dalil. Dan orang-orang sufiah menjadikan mimpi, ya, ilapat, ya, itu sebagai dalil. Jadi sebagai dalil. Dan itu adalah termasuk membuat dalil yang bukan dalil. Tetapi kadang-kadang ditinjau dari segi sumber nasnya adalah sahih. Dalilnya adalah Quran ataupun dalilnya adalah hadis sahih. Tetapi dari segi istimbatnya adalah salah. Seperti orang-orang khawarij, mereka membaca Al-Quran dan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan Amr bin As dan Abu Musa al-As'ari dengan firman Allah Ta'ala, pemalam yahkum bima angzalallah. Maka dari segi dalilnya sahih, ya, itu adalah sahih. Tetapi dari segi istimbatu, itu adalah salah. Jadi dari segi istimbatnya adalah salah. Maka saya akan jelaskan mukadimah, ya, di dalam bagaimana cara memahami dalil yang benar. Bagaimana cara memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Sebab kata Al-Imam Syatibi rahimahullahu taala, inna li rasihina tariqan wa inna li zaigina tariqan ghaira tariqil ladzi yaslukunaha ar-rasihun. Ini sesungguhnya bagi orang-orang rasihin, artinya ahlu sunnah, orang-orang berilmu, punya jalan di dalam memahami dalil, di dalam menetapkan hak. Demikian juga orang-orang yang sesat memiliki jalan, memiliki metode di dalam memahami nas-nas hadis. Maka wajib kita untuk memahami jalannya ahli sunnah agar kita mengikutinya, dan kita wajib mengetahui jalannya orang-orang yang menyimpang agar kita menyelamatkan diri darinya. Ikhwatul iman rahimakumullah, lebih khusus kita dalam kesempatan hari ini, yaitu apa, kaidah yang berkaitan bagaimana cara memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah atasabut fisihati al hadis. Ini atasabut fisihati al hadis qabla al istidlalu bihi wal istinbatu bihi wal akhdu yani bil ahkami minhu. Yang pertama adalah meyakini kesahihan hadis sebelum kita mengambil hukum, mengambil istinbat dan menjadikan hadis tersebut sebagai dalil. Kenapa? Sebab tidak boleh kita al-istidlalu bil ahadisil maudu'ah al-wahiyah al-ba'ifah. Sebab kita tidak boleh berdalil dengan hadis maudu', dengan hadis do'if. Kita tidak boleh berdalil dengan hadis maudu' ataupun dengan hadis do'if. Maka ihwatu iman rahimakumullah, para ulama kita mengatakan, para ulama muhadis mengatakan, in lam yujma turukuhu, lam yatabayyan khata'uhu. Apabila hadis itu tidak dikumpulkan jalannya, maka kita tidak tahu bagaimana kesalahannya, bagaimana kedudukannya. Sehingga para ulama kita juga mengatakan, kalau kami belum mengumpulkan 100 jalan, maka kami belum tenang hati kami. Jadi yang pertama, bagi seorang thalibul ilmi, ya lebih atasnya tentunya seorang mujtahid, ya, seorang alim, sebelum mengambil istimbat, ya, sebelum mengambil hukum darinya, sebelum dijadikan dalil, maka mesti meyakini dan meneliti akan kesahihan hadis tersebut. Jadi kesahihan hadis tersebut. Ya. Dan ini jelas ya, para ulama telah menyatakan kaidah-kaidahnya, hadis sahih, hadis hasan, bagi sahih lidati ataupun sahih ligorihi ataupun hasan lidati ataupun hasan ligorihi. Nah, mesti mengetahui tentang kedudukannya. Sebab ihwatu iman rahimakumullah, istidlal ataupun istimbat adalah faraun. Dia adalah merupakan cabang. Maka apabila asalnya telah do'if, maka apalagi istimbatnya. Artinya istimbatnya itu goyru muktabar, goyru makbul. Kalau hadisnya udah do'if, maka istimbatnya, walaupun dibenarkan secara lugoh, dibenarkan secara kaidah, tetap aja tidak bisa dikatakan bahwasanya ini adalah kebenaran. Maka langkah yang pertama, seorang thalibul ilmi meneliti akan kesahihan hadis. Ya. Langkah yang kedua adalah, ya, ini secara mujmalnya adalah sihatul istidlal, yaitu sahnya ataupun benarnya pengambilan istidlal dari hadis, pengambilan dalil dari hadis, dan pengambilan istimbat dari hadis. Bagaimana bisa diakui ya kebenaran istimbat dalam sebuah hadis? Ya. Tentunya dengan kaidah-kaidah sebagai berikut. Ya, kaidah-kaidah sebagai berikut. Jadi kita sebutkan dulu dua pokok. Yang pertama, meneliti kesahihan hadis. Yang kedua, ya, benar di dalam memahaminya, benar dalam istimbatnya, benar dalam cara pengambilan hukumnya. Jadi benar dalam cara pengambilan hukumnya. Ihwatu iman rahimakumullah. Nah, langkah yang pertama, ya, di dalam meneliti keabsahan istimbat kita dalam memahami hadis sebagai berikut. Ya, jadi ini adalah punya marhalah, punya tingkatan. Yang pertama adalah as-salamatu minan nasikh. Jadi selamat dari nasikh. Jadi kita meneliti apakah bagi hadis ini ada yang memansuhnya atau tidak. Jadi ada yang memansuhnya atau tidak. Kenapa mesti kita mengetahui tentang sebuah hadis tentang yang memansuhnya? Ya sebab tentunya sebuah hukum ya, ataupun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau lebih luasnya kita katakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila diketahui ada yang menasihnya, maka tentunya adalah jatuh hukum yang pertama. Jatuh hukum yang pertama dan mesti diambil hukum yang kedua. Seperti umpamanya hadis kuntu nahaitukum an ziyaratil qub fazuruha. Keadaanku melarang kalian untuk melakukan ziarah kubur. Jadi fi awalil amri, fi awalil Islam. Pada awal Islam, pada awal pertama ketika belum kuat tauhid para sahabat, artinya pertama kali masih qaribu ahdin bil kufur bisyirki, karena mereka masih mendekati masa-masa kekufuran dan kemusyrikan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ziarah kubur. Kemudian setelah itu memerintahkan fazuruha, maka diperintahkan untuk ziarah kubur. Artinya dianjurkan. Hukumnya mustahab. Seperti juga kita lihat dalam sebuah hadis umpamanya, dan ini hadis ya, mafhum mukhalafahnya mansuh tetapi nasnya masih tetap diamalkan. Punya hadis kita lihat ya, hadis Abi Sa'id Al-Khudri dengan hadis Abi Hurairah. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, yang bunyinya al-ma'u minal ma'i. Al-ma'u minal ma'i. Mafhumnya di sini mandi karena keluar air. Mandi karena keluar air. Maka mafhum mukhalafahnya, kalau orang itu jima tidak keluar air mani, maka tidak wajib mandi kalau memakai hadis ini. Tetapi ada hadis Abu Hurairah yang bunyinya ida jalasa ahadukum baina syu'abih al-arba faqad suma jahada faqad wajabal guslu wa fi riwayatin wa in lam yanzil. Apabila salah seorang di antara kamu duduk ya di antara kaki yang empat, kinayatun anil jima, ya, kemudian dia bersemangat, maka wajib atasnya mandi. Berarti apa? Mafhum mukhalafah, hadis yang tadi termansuh dengan hadis Abu Hurairah dan nasnya masih tetap kita amalkan, dalam arti kalau keluar air mani maka wajib mandi, baik mimpi ataupun yang lainnya. Nah, maka tidak boleh kita mengamalkan hadis yang tadi, hadis Abi Sa'id. Kita mengatakan umpamanya kalau kita sekarang jima dan tidak keluar air mani, tidak usah mandi. Kenapa? Sebab Rasul bersabda al-ma'u minal ma'i. Tidak boleh. Kenapa? Sebab ada yang menasihnya. Nah, jadi ada yang menasihnya. Ada yang menasihnya. Yang kedua adalah as-salamatu minal mu'arid. Ini as-salamatu minal mu'arid. Yang kedua yaitu selamat dari yang menentangnya. Jadi dari yang menentangnya, artinya di situ ada hadis yang menentang kepada dhohir hadis ini. Dan ihwatu iman rahimakumullah, di dalam kaidah yang kedua ini ataupun manhaj yang kedua, tidak dimaksudkan bahwa ada di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertentangan. Jadi tidak ada yang tanakud, ya, ta'arud di antara kedua sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin hadza binisbati nadir. Yani binisbatil mujtahid. Dan ini adalah ditinjau dari orang yang melihatnya, bukan dari hakikat kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab hakikatnya kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertentangan. tidak bertentangan. Maka di sini apa? Al-jam'u bainal adillah. Maka kita menempuh kaidah yang ketiganya di sini. Ya, kaidah yang ketiga yaitu wajib kita untuk apa? Untuk menempuh kaidah ini adalah al-jam'u bainal adillah. Wa qad qala ulama'una al-fuqaha wal usuliyun al-jam'u bainal adillati im amkana wajibun. Ya. Wal 'amalu baina dalilaini aula min ihmali ahadihima. Di mana para ulama, para fuqaha, para usuliyun mengatakan menggabungkan di antara dua dalil dalam satu masalah apabila memungkinkan maka itu adalah wajib. Dan mengamalkan kedua-dua, jadi kedua dalil itu adalah lebih baik, lebih diutamakan ketimbang artinya melepaskan ataupun membatalkan ataupun meninggalkan salah satunya. Jadi meninggalkan salah satunya. Nah, kita akan berikan contoh ya tentang kaidah di situ adanya ta'arud ya dengan kaidah di situ al-jam'u bainal adillah. Karena ketika hadis itu ta'arud, maka jalan yang pertama mesti kita tempuh adalah al-jam'u bainal adillah, yaitu menggabungkan di antara dua dalil. Ini wa na'ti bil amsilah yang ketiga dan kita akan berikan dengan beberapa contoh. Umpamanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa dilihat di dalam ya kitab yang mudah ya untuk dipelajari dalam kitab Bulughul Maram. Ya, dalam kitab Bulughul Maram. Umpamanya dalam kitab Nawaqidil Wudu, yaitu bab yang membatalkan wudu. Ya. Bab yang membatalkan wudu. Ada dua hadis, ya. Ada dua hadis. Yaitu hadis yang mengatakan menyentuh dakar adalah batal. Hadis yang kedua, menyentuh dakar tidak batal. Hadis yang mengatakan apa? Menyentuh dakar adalah batal adalah hadis Busrah binti Sopwan. Annaha qalat anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man masa dakarahu falyatawadda. Bahwasanya dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang menyentuh dakarnya maka berwudulah. Maka dalam hadis ini menyentuh dakar adalah batal. Ya. Adapun dalam hadis yang kedua yaitu hadis Talqin Ibni Ali radhiyallahu taala anhu annahu qala qala rajulun masatu dzakari au qala rajulu yamassu dzakarahu fi sholat alaihi wudu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la inama dzalika bad'atun minka. Hadis Talqin Ibnu Ali mengatakan seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam aku menyentuh dakar atau seseorang menyentuh dakar di dalam sholatnya apakah baginya wudu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak, sesungguhnya itu adalah bagian badanmu ya seperti tersentuh oleh paha kan tidak batal namanya gitu ya. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, ini dua hadis yang seolah-olah apa? Bertentangan. Jadi seolah-olah apa? Bertentangan. Nah, maka bagaimana ketika kita melihat hadis itu bertentangan ya? Ya, itu kembali kepada kaidah yang pertama. Pertama kita harus yakin dulu bahwa kedua hadis itu apa? Sahih. Sebab kalau hadisnya dhaif salah satunya jangan dikatakan bertentangan hadis dhaif dengan hadis sahih. Udah saja kita ambil hadis yang sahih. Jadi kalau apa? Kalau diteliti salah satu hadisnya dhaif maka di situ udah tidak ada lagi kata-kata al-jam'u bainal adillah ya. Dan kita tidak boleh juga mengatakan ta'arud di antara dua hadis ini. Fa idza tabayyana lana annal haditsani sahihan ya annal haditsaini sahihaini apa? Apabila nampak kepada kita bahwasanya dua hadis adalah sahih baru kita katakan dhahirul hadis ta'arud. Jadi dhahir hadis adalah bertentangan. Maka bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah al-jam'u bainahuma. Imamkana, yaitu menjamak di antara keduanya apabila memungkinkan. Nah, maka para ulama ada yang menjamak dua hadis ini. Cara yang pertama bahwa hukum perintah di sini adalah mustahab, bukan wajib. Jadi ada yang mengatakan mustahab saja kalau menyentuh dakar, maka dia adalah berwudu, tapi tidak wajib. Wa qala Imamu Ahmad, al-jam'u bainahuma in kana bi syahwah. Jadi apabila menyentuhnya dengan syahwat, maka membatalkan. Apabila tersentuh tanpa sengaja ataupun tersentuh tanpa syahwat, maka tidak apa-apa. Itu cara menjama. Yang jelas ini hanya sebuah kaidah saja. Bukan saya mentarjih hari ini, bukan. Bukan menguatkan di antara dua pendapat. Tetapi satu kaidah yang ditempuh oleh para ulama, bagaimana menggabungkan di antara dua hadis. Ya. Kita lihat umpamanya. Jadi apakah kaidah ini hanya di dalam hukum, tidak masuk di dalam bab akidah? Karena kadang-kadang orang bertanya, apakah kaidah-kaidah ini hanya di dalam bab hukum, tidak di dalam bab akidah? Kita katakan bahwasanya semua ini adalah masuk dalam bab akidah. Kita lihat upamanya. Saya pernah menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu ketika menyatakan orang masuk surga dengan amalnya. Yaitu dalam hadis, man syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqahu ila maryam wa ruhu minhu wal jannata haqqun wan naru haqqun adkhalahullahu al jannata ala ma kana minal amal. Ini hadisnya apa? Barang siapa yang bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala dan Muhammad sebagai hamba Allah dan Rasulnya, bahwasanya Isa sebagai hamba Allah dan Rasulnya, dan seterusnya, dan kalimatnya adalah artinya diciptakan Allah Ta'ala dengan kun payakun, kemudian surga benar adanya, neraka benar adanya, maka Allah Ta'ala akan memasukkan orang itu ke surga dengan sebab amal. Demikian juga dalam ayat bima kuntum ta'malun. Tetapi dalam sebuah hadis, tidaklah salah seorang di antara kamu masuk surga bi amalihi, dengan amalnya. Ya, maka kalau kita lihat ini ta'arud gitu ya. Jadi dohirnya apa? Ta'arud. Dohirnya bertentangan. Satu hadis mengatakan masuk surga dengan amal. Satu hadis mengatakan masuk surga bukan dengan amal. Nah, maka kita jama. Jadi gabungkan di antara dua nas ini. Di antara dua hadis ini. Dengan meneliti kaidah-kaidah bahasa Arab. Meneliti kaidah-kaidah yang lainnya. Bahwa ya, amal yang dikatakan masuk surga ataupun dengan amal, bahwasanya ba di sini adalah ba lisababiyah. Artinya orang masuk surga dengan sebab amal. Tetapi yang dinafikan oleh Allah Ta'ala, ba-nya di sana adalah ba lil muqabalah. Dalam arti masuk surga adalah seperti muqabalah dari sebuah amal. Ya, maka ini tidak benar, sebab kenikmatan akhirat, kenikmatan surga tidak bisa ditimbang dengan amal yang kita lakukan. Nah, ini cara artinya al-jam'u bainahuma, yaitu cara menjama di antara keduanya. Jadi, dan apabila tidak memungkinkan untuk dijama, maka tentunya apabila kita mendapatkan sejarah ataupun mendapatkan kaidah nasih mansuh, dalam arti satu hadis ada lebih dahulu dibandingkan dengan hadis yang keduanya, maka tentunya hadis kedua sebagai hukum, sebagai penasih kepada hadis yang pertama. Tetapi apabila kita tidak mendapatkan itu, maka bitoriqoti tarjih, dengan cara mentarjih. Jadi dengan cara apa? Mentarjih. Bagaimana cara mentarjih di antara dua hadis? Ya. Kaidahnya yang pertama, at-tarjih min jihati sanad, wat-tarjihu min jihati matni. Jadi tarjih di dalam sebuah hadis ditinjau dari dua sisi. Sisi yang pertama, kita meninjau dari segi sanadnya, yaitu adad wa kuwah. Jadi bagaimana yang dimaksud dengan adad dan kuwah? Jadi kita berikan contoh begini, ya. Adad rawinya lebih banyak gitu ya. Dalam meriwayatkan umpamanya dalam sebuah kalimat ataupun sebuah makna yang ada dalam sebuah hadis. Atau yang kedua, ditinjau dari segi kekuatannya. Artinya kuat, jahabidah umpamanya, asbatun nas. Ini dalam ilmu mustalah hadis, ya, ketika kita akan mentarjih dalam sebuah hadis, yang dianggap hadis ini bertentangan dengan hadis yang lainnya, maka kita lihat di antara keduanya itu, pertama kita lihat dari segi jumlahnya. Berapa perawi yang meriwayatkan hadis ini? Ya. Berapa sahabat yang meriwayatkan hadis ini? Ataupun berapa perawi yang meriwayatkan hadis ini? Itu yang pertama. Yang kedua, ditinjau dari segi kekuatannya. Jadi hafalan perawi-perawinya. Kekuatan perawinya. Sebab ihwatu iman rahimakumullah, kadang-kadang yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak. Ya, umpamanya Sufyan ibnu Uyainah, Sufyan ats-Tsauri, ya, Yahya ibnu Ma'in, ya, kemudian Imam Ahmad, ya, tidak bisa ini diselisihi gitu, sebab mereka itu dikatakan jabal, ya, Imam ibnu Mubarak umpamanya, sebab mereka itu digambarkan adalah sebagai gunung yang tidak bisa gitu dikalahkan, gitu ya, dari segi apa? Dari segi kekuatannya, hafalan-hafalan beliau kepada hadis, kemudian penelitian beliau kepada ilal-ilal hadis, yaitu cacat-cacatnya hadis. Nah, ihwatu iman rahimakumullah, ini sebuah kaidah yang wajib bagi thalabul ilmi untuk menelitinya. Ya. Kemudian yang kedua, ditinjau dari segi matannya. Matan yang dimaksud di sini ditinjau dari segi kawaidul amah. Jadi kawaidul amah. Jadi umpamanya kalau ditakdirkan ini dalam sebuah hadis ada penambahan dan pengurangan dalam sebuah riwayat, maka juga diteliti mana yang lebih menepati kaidah am. Ya, kaidah am itu ya termasuk kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh Quran dan hadis, yang dimaksud dengan qiyas sahih. Qiyas yang benar. Saya berikan contoh ya. Al-Imam Ibnu Hajar dan Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Bari, dan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Irwaul Ghalil, tentang kapan mencuci bejana dengan tanah. Artinya yang dicampur dengan tanah, apakah dalam cucian yang pertama ataupun dalam cucian yang kedua ataupun dalam cucian yang terakhir. Faqala Ibnu Abbas, faqala Ibnu Hajar afwan rahimahullahu taala wal Imam Al-Albani rahimahullahu taala, anna riwayata ulahu nabit turab aula bil akhdi li annaha aktsaru adadan wa aqwa, ini thiqatan, wa limuwafaqati ma'a nadri. Ya, itu maknanya. Kenapa didahulukan kalimat ulahu nabit turab? Jadi kata Imam Al-Albani rahimahullahu taala dan yang lainnya, bahwa riwayat ulahu nabit turab lebih didahulukan. Kenapa lebih didahulukan? Karena ya, dia lebih banyak perawinya. Ada drawinya adalah lebih, yakni aktsaru sanadan wa aqwa sanadan. Jadi dia lebih banyak sanadnya dan lebih kuat sanadnya. Yang kedua, lebih cocok dengan nazar, dengan pandangan, dengan kias. Tetapi yang dimaksud di sini bukan kias fasid ya. Kias yang muktabar, yang ditunjukkan oleh Quran ataupun hadis. Bagaimana? Sebab kalau dicuci pada cucian yang ketujuh, pasti akan memerlukan cucian yang kedelapan. Kalau cucian yang kedelapan, mesti memerlukan cucian yang kesembilan. Tetapi kalau cucian yang pertama, maka akan menjadi bersih dan tidak memerlukan cucian yang lain. Maka ini ditinjau dari segi apa? Dari segi matan. Dalam arti, ihwatu iman rahimakumullah, makna matannya adalah lebih sesuai dengan kias. Jadi kias itu kawaidul amah, bukan kias-kias dalam arti kias fasid. Ya, sebab ihwatu iman rahimakumullah, dalam kaidah umum, la tumassilu baina mutamassilaini wa la tufariqu baina mutamassilaini. Yani la tumassilu baina mutafariqaini wa la tufariqu baina mutamassilaini. Jadi tidak boleh menyamakan yang beda dan tidak boleh membedakan yang sama. Jadi ini kaidah umum, ada artinya kias. Ya, ada artinya apa? Kias, tapi kias yang sahih. Jadi kias yang sahih, dan ini ditinjau dari segi tarjih, ya. Tarjih di antara apa? Di antara bagaimana kita memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita menanggap di sana itu ada ta'arud ya. Jadi ada ta'arud di antara dua hadis ya, di antara dua hadis ataupun dua nas ya. Maka itu jalan yang pertama adalah al-jam'u, kemudian nasih mansuh, kemudian ya at-tarjih, kemudian para ulama mengatakan ada yang mengatakan tawakuf. Ya. Nah, kemudian ikhwati iman rahimakumullah, secara singkat, ya, setelah kita menempuh jalan ini, yaitu jalan yang ketiga, yaitu al-jam'u bainal adillah, nah, maka ikhwati iman rahimakumullah, di antara manhaj yang benar di dalam memahami hadis adalah ar-ruju' ila fahmi salafil ummah. Ar-ruju' ila ma kana alaihi as-sahabah wa tabi'un. Yaitu kembali kepada pemahaman salaful ummah. Kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, kenapa pemahaman para sahabat didahulukan? Nah, kaidah secara umum, para ulama telah mengatakan, ya, ra'yu rawi aula bima rawa min ghairihi. Yani ra'yu rawi wa tafsiru rawi aula min ghairihi. Bahwasanya apa? Tafsir seorang rawi, ya, terhadap hadis yang diriwayatkannya adalah lebih diutamakan ketimbang yang lainnya. Ya, sekarang sahabat yang meriwayatkan hadis dan tafsir sahabat kepada sebuah hadis lebih diutamakan dan lebih didahulukan ketimbang yang lainnya. Kenapa ikhwatu iman rahimakumullah? Sebab para sahabat adalah paham kepada khitab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya paham kapan kalimat itu dikatakan oleh Nabi, kapan khitab itu dikatakan oleh Nabi, kapan hadis itu dikatakan oleh Nabi, kepada perkara apakah, kepada kisah apakah, kepada asbabul wurud apakah, para sahabat adalah paham. Al-Imam Ibnu Qayyim, demikian juga Al-Imam, ya, As-Sama'ani, di dalam kitab Quwati'ul Adillah, dia mengatakan, ya, bahwa tafsir seorang rawi terhadap sebuah hadis lebih didahulukan ketimbang yang lainnya. Kenapa ikhwatu iman rahimakumullah? Sebab kata beliau, mereka tahu ketika Nabi itu mengatakannya dan tahu maksud apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan sebuah hadis al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Faqala Ibnu Umar ai at-tafarruq bil abdan. Yani al-ibtiraqu bil abdan. Ya, di sini khiyar majlis kan? Bahwasanya Ibnu Umar mengatakan jual beli adalah dengan khiyar selama belum berpisah. Apakah berpisahnya bil qaul am bil abdan? Faqala Abdullah bin Umar bil abdan, yaitu dengan badan. Maka riwayat dan tafsir Ibnu Umar didahulukan ketimbang tafsir yang lainnya. Dan demikian juga terhadap seluruh hadis, ya, bahwasanya tafsir para sahabat didahulukan ketimbang yang lainnya. Ya, ketimbang yang lainnya. Kecuali ra'yun yukhalifun nas, kecuali pendapat, ya, yang pendapat ini bukan menafsirkan sebuah rawi, tetapi bukan menafsirkan sebuah yang diriwayatkannya, tetapi ra'yunya, pendapatnya. Maka ihwatu iman rahimakumullah, ini berbeda masalahnya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita singkat untuk membuka soal jawab, yaitu kaidah yang sangat penting, ya, ar-ruju' ila kutubu al-mutaqaddimin, yani ar-ruju' ila kutubil mutaqaddimin, kitab syuruhul ahadis, yaitu kita kembali kepada kitab-kitab terdahulu, ulama-ulama terdahulu, para pensyarah hadis. Jadi para pensyarah hadis, ya, para pensyarah hadis, ya, seperti Fathul Bari, ya, kemudian syarah Imam Nawawi dan yang lain-yang lainnya. Para ulama telah mengatakan. Kenapa ikhwatu iman rahimakumullah? Sebab mereka telah talaki dari lisan ke lisan di dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita pun tidak menjadi muqallid, dalam arti setiap apa yang dikatakan yang kita anggap itu adalah sebuah hak. Tetapi ikhwatu iman rahimakumullah, itu adalah kaljisr. Itu adalah bagaikan jembatan yang akan mengantarkan kita kepada sebuah pemahaman yang benar. Kepada istimbat yang benar. Kepada pengambilan hukum yang benar. Ikhwatu iman rahimakumullah, ini adalah kaidah yang sangat besar di dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaidah yang terakhir. Kaidah yang terakhir. Ya. Ikhwatu iman rahimakumullah, ingatlah bahwa dilalah syar'iyah, yakni dilalah adilah syar'iyah, itu tidak akan keluar dari empat sisi. Jadi dilalah adilah syar'iyah itu tidak akan keluar dari empat perkara. Yang pertama, qad yuradu yani bihi bidalil makna syar'i, wa qad yuradu bihi makna lugawi, wa qad yuradu bihi makna al-urfi, wa qad yuradu bihi inda ba'dil ulama majaz. Inilah ala hakikatihi. Ingatlah bahwa di dalam makna-makna kalimat nasyara'i itu tidak akan lepas dari empat. Ima dimaksudkan dengannya adalah makna syara'i, ima dimaksudkan dengannya makna lugawi secara bahasa, ima dimaksudkan dengannya adalah makna al-urfi, ima dimaksudkan dengannya adalah makna majaz, yaitu makna bukan pada hakikat ketika ditempatkan sebuah kalimat ataupun digunakan asal sebuah kalimat. Nah, kita berikan contoh firman Allah Ta'ala, wa aqimus salata. Ketika kita membaca sebuah ayat, wa aqimus salata, tegakkanlah salat. Nah, apa yang dimaksud dengan sholat dalam ayat ini? Apa makna lugawi, yakni doa? Ataupun di sini adalah makna syar'i, yaitu sebuah gerakan, ucapan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Maka ihwatu iman rahimakumullah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan para ulama yang lainnya, apabila syar'i penjelasannya telah datang dari syariat, jadi maknanya, mustolahnya, istilahnya telah datang dari syariat, maka kita tidak perlu lagi kepada bahasa dan yang lainnya. Seperti tadi wa aqimus shalat, maka yang dimaksud di situ adalah shalat ya, bukan yang lainnya, bukan bermakna doa. Kadang-kadang bimakna lugawi, jadi makna bahasa, dan kita pun harus memahami hatta perkataan para ulama. Seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, al bid'atu nau'an, bid'ah mahmudah wa bid'ah ya, madmumah. Imam Syafi'i mengatakan bid'ah ada dua, ada bid'ah yang tercela, ada bid'ah yang terpuji, katanya. Maka ini diambil kesimpulan oleh sebagian orang bahwasanya Imam Syafi'i membagi bid'ah kepada dua, bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Padahal ihwatu iman rahimakumullah, kalau kita lihat lagi kalam Imam Syafi'i yang dia mengatakan, man ihtasana faqad ibtada'a. Barang siapa yang menganggap baik, maka dia telah membuat perkara yang baru. Artinya menganggap perkara yang baik yang tidak dikerjakan oleh Rasul, maka dia telah membuat perkara bid'ah. Maka mesti kita memahami kalam Imam Syafi'i dikatakan bid'ah ada dua, adalah bid'ah lugawi, bukan bid'ah syar'i. Jadi bukan bid'ah syar'i, tetapi yang dimaksud adalah bid'ah lugawi, bid'ah secara bahasa, yang lebih umum ketimbang bid'ah syar'i. Yang ketiga adalah makna urf, makna secara urf. Sekarang umpamanya, wa in kuntum ala safarin. Ya. Apabila kalian dalam keadaan safar, apa yang dimaksud dengan safar? Apakah safar itu 60 kilo? Apakah safar itu 3 hari atau berapa? Nah, syariat tidak menetapkan kaidahnya ataupun syariat tidak menetapkan istilahnya. Yang dimaksud dengan apa? Dengan safar. Ya. Demikian juga bahasanya mengatakan safar itu adalah muparakotil mahal, yaitu meninggalkan tempat. Apakah setiap meninggalkan tempat dikatakan safar? Maka para ulama mengatakan apabila satu perkara tidak ada pembatasannya dalam syariat, artinya dalam dalil syar'i, dan tidak ada dalam lugawi, maka kembali kepada uruf. Ya. Jadi apabila menurut kebiasaan uruf itu dikatakan safar, maka itu adalah safar. Maka timbangannya adalah kepada uruf. Nah, yang keempat, kita katakan imma itu dinamakan majazi. Majaz. Dan ini ikhtilaf para ulama. Ya, apakah di dalam Quran dan hadis ada majaz? Ya. Tentunya ini sebagai wasilah ahlu bid'ah untuk banyak menyelewengkan makna-makna Quran, makna-makna hadis. Tetapi ikhwatu iman rahimakumullah, sebagian ahli sunnah ada yang menetapkan di dalam Quran dan hadis ada majaz. Tetapi tentunya majaz yang dimaksud oleh ahlu sunnah atau sebagian ahli sunnah tidak yang dimaksud oleh ahlu bid'ah. Ya. Seperti umpamanya ya firman Allah Ta'ala was'alul qaryata ay ahlaha. Jadi tanyakanlah kepada kampung yang dimaksud adalah penghuninya. Maka ihwatu iman rahimakumullah, ya ini bahasa ya. Dan yang terakhir ihwatu iman rahimakumullah, ketika kita memahami sebuah kalimat ataupun sebuah bahasa, bahasa Arab, maka mesti dengan mukadimah yang empat ya. Ini sebagai mukadimah hari ini. Yang pertama, ma'rifatu hududul lughah. Yani hududul makna fil kalimah. Yang pertama, memahami batasan bahasa dalam sebuah kalimat. Seperti umpamanya, apakah istawa ada tafsirnya istaula menurut bahasa Arab? Nah, kalau kita teliti tidak ada ulama ahli lughah yang mengatakan istawa bimana istaula, berarti apa? Ta'wil kepada istaula ini adalah termasuk melampaui batasan bahasa. Jadi termasuk melampaui batasan bahasa. Jadi harus diketahui makna bahasa ini mengandung kepada berapa makna. Maka tidak boleh kita itu membawa makna sebuah kalimat di luar batasan yang dikandung oleh sebuah apa? Sebuah kalimat. Ya. Sebuah apa? Sebuah kalimat. Nah ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya kita harus memahami, yaitu ketika turunnya kalimat ini. Maksud ketika turunnya hadis. Ya. Jadi umpamanya kata-kata so gitu. So itu tidak boleh ditimbang hari ini. Kata-kata miktal. Miktal itu dalam hadis tentang ukuran orang yang memerdekakan. Apa orang yang berjima di siang hari tidak punya uang untuk memerdekakan. Dan tidak mampu untuk saum 2 bulan berturut-turut. Maka mengeluarkan sitina miskina. Dan diukur adalah miktal. Apa ukurannya? Nah ketika Nabi mengatakan itu. Dan ketika ada waktu itu lughah yang ma'ruf ketika waktu itu. Bukan lughah yang baru hari ini. Ya, bukan bahasa yang baru hari ini. Jadi bukan bahasa yang baru hari ini. Ya. Dan ini adalah kaidah yang harus dipahami oleh kita. Yang ketiga adalah ma'rifatu siyakil kalam. Id ihtilafu siyak zahirul makna yakhtalif. Yang kedua adalah memahami perbedaan redaksi kalimat. Sebab dengan berbedanya redaksi kalimat, maka kalimat tersebut kadang-kadang berbeda makna dan dohirnya. Jadi makna dan dohirnya kadang-kadang apa? Berbeda. Ya seperti kalimat asad aja dalam bahasa. Ro'aitul asada fil goba. Ro'aitul asada fil masjid yukhotibun nas. Ketika kalimat asad umpamanya aku melihat singa di hutan, aku melihat singa di masjid sedang berkhutbah, maka dohir maknanya berbeda. Maka makna yang pertama adalah singa beneran, makna yang kedua adalah orang yang perkasa, orang yang orator ketika berbicara. Jadi di sini harus memahami redaksi ketika itu diidopatkan kepada kalimat yang lain. Ya. Kemudian yang terakhir adalah ditinjau dari segi iktiron. Jadi iktiron, disertakan sebuah kalimat dengan yang lain. Contoh, miskin apabila disebutkan sendiri maka itu mencakup fakir. Tetapi ketika disebutkan dalam sebuah nas ataupun sebuah ayat fakir dan miskin, maka fakir adalah bukan miskin, miskin adalah bukan fakir. Maka bagi seorang peneliti hadis, maka ya disyaratkan dia harus meneliti kaidah-kaidah yang tadi secara global ya. Maka ihwatu iman rahimakumullah, kita pun mungkin nanti dalam sebuah hadis kita akan praktekkan kaidah-kaidah yang tadi. Jadi kaidah-kaidah yang tadi termasuk bagaimana kita mentarjih di antara dua pendapat. Nanti mungkin dikatakan hadisnya dhaif, ini lebih kuat hadisnya dan sebagainya. Ihwatu iman rahimakumullah. Jadi itu adalah sebagai mukadimah ya untuk kita bagaimana memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Jadi ini adalah mukadimah terhadap kitab yang mulia ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada kitab. Pendengar roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian secara global ya diterangkan berkaitan tentang poin-poin yang penting untuk memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sangat bermanfaat sekali khususnya bagi para penuntut ilmu. Untuk selanjutnya akan kita buka sesi tanya jawab, namun sebelumnya akan kita jeda sejenak, akan rehat sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di 756 AM. Kita akan segera kembali setelah jeda yang berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran kabiira. فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. أجل إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. رجع راديو دعوة أهل السنة والجماعة. Yang kerjanya menekan Allah Subhanahu Wa Taala kembali di frekuensi 756 AM. Dan bagi anda yang mungkin baru bergabung pada pagi hari ini, pembahasan kita berkaitan tentang mukadimah dari bagaimana cara atau manhaj dalam memahami hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Qatadah Firahullahu Ta'ala. Dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi anda yang ingin berinteraksi secara langsung untuk bertanya perihal pembahasan pagi hari ini, ya kami berharap tidak di luar materi, anda bisa menghubungi di 8236543. Dan seperti biasa untuk layangan SMS di 088-8876-3110. Ada pertanyaan yang kita angkat sudah dari telepon pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Eko di Rawalumbu. Iya, baik, silakan Eko. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, kami sebagai penuntut ilmu yang masih terlalu awam dalam masalah hal-hal seperti tadi itu, umpama ada satu hukum yang para ulama mempunyai istimbat masing-masing dengan ulama, artinya ada beberapa ulama yang mempunyai istimbat kan berbeda-beda gitu Ustaz. Kemudian kami sebagai penuntut ilmu harus mengikuti ulama yang mana, karena juga di samping itu kami sebagai penuntut ilmu yang mungkin awam dengan bahasa Arab kan berarti kan menerima dari ustadz-ustadz yang ada, yang boleh jadi ustadz-ustadz itu pun mengambil istimbat dari ulama-ulama itu pun juga berbeda. Mungkin boleh jadi katakanlah Ustadz Abu Qatadah dalam permasalahan ini lebih memilih pendapat Syekh Bulan, terus misalkan kepada ustadz yang lain mengambil tarjih ustadz yang lain gitu, apa ulama yang lain gitu. Nah, terus bagaimana kami sebagai penuntut ilmu supaya kami juga tidak tersalah nanti di akhirat kelak gitu dalam masalah ini, sementara kami masih mukallid. Nah, terus yang kedua tentang masalah banyak para orang-orang yang masih belum mau diajak kepada sunnah itu suka berdalih tentang perkataan Umar bin Khattab yang mengatakan bid'ah hadihi, apa nikmat bid'ah ini ada sebaik-baiknya ini. Nah, itu kenapa bisa dikatakan itu sebagai dari sisi tinjauan bahasa gitu Ustaz? Iya. Artinya bagaimana silsilahnya? Ya, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin yang pertama, ya pertanyaan yang pertama, sebenarnya ini kita akan bahas dalam mukadimah yang kedua ya, tentang ya karena tentunya apa yang saya jelaskan ini akan berkaitan dengan adanya perbedaannya, artinya sedikit perbedaan. Tetapi perlu kita ketahui secara singkat bahwa ahli sunnah tidak berbeda di dalam manhaj fil istidlal. Jadi dari masa ke masa bahwa ahli sunnah tidak terjadi perbedaan di dalam manhaj istidlal. Jadi cara pengambilan dalil dalam penetapan dalil. Akan tetapi waqa'a al-ikhtilaf fil ijtihad wa fi masail al-ijtihadiyah. Tetapi terjadi perbedaan itu di dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Dan tentunya masalah-masalah yang ada perbedaan di dalam masalah-masalah fikih ataupun yang lainnya, maka sebenarnya itu adalah sangatlah sedikit. Jadi sangatlah sedikit. Apa yang harus diketahui oleh ahlu sunnah dan tolebul ilmi? Yang pertama bagi tolebul ilmi adalah al-i'timadu ala dalil. Jadi al-i'timadu ala dalil. Wal-i'timadu al-qawul ma fihi dalil. Jadi kaidah yang pertama yang harus dipegang oleh ahli sunnah, ya, oleh salafiyun awam ataupun alimnya, adalah untuk mengamalkan segala sesuatu itu yang ada dalilnya dan untuk menerima ucapan yang ada dalilnya. Jadi yang ada dalilnya. Oleh sebab itu dikatakan ya al ilmu maqama alaihi dalil. Maka Imam Ibnu Taimiyah mengatakan ilmu adalah yang tegak di atasnya dalil. Yang kedua, perlu diketahui anal amal laisa bimujarradi ikhtilaf. Yang kedua, tidak boleh seorang muslim itu beramal dengan semata-mata adanya khilaf gitu. Pokoknya dia mengamalkan kenapa? Karena ada ulama yang melakukan ini ataupun ulama yang mengatakannya. Tidak boleh ya. Jadi tidak boleh. Ini kaidah-kaidah yang kita akan bahas nanti ya di dalam apa? Di dalam masalah pengambilan ilmu. Di dalam masalah pengambilan ilmu dan pengambilan agama ini. Jadi itu dua kaidah yang sangat penting. Jadi tidak boleh orang itu al-ihtijaju bil ikhtilaf. Yani al-ihtijaju bil khilaf. Tidak boleh orang itu berhujah dengan khilaf gitu. Kenapa? Sebab al-khilaf nau'an. Sebab khilaf itu ada dua. Itu al-khilaf fi ma kana fihi dalil nas fal haq ma kana alaihi dalil. Wujubul imkar ma yukhalifu dalil. Sebab ikhtilaf itu ada dua. Ada ikhtilaf yang di dalamnya ada nas, maka mesti kita mengambil yang ada nasnya. Dan kita mengingkari yang menyelisihi nas. Kainan mangkan. Jadi siapa saja yang melakukannya, maka itu wajib disikapi seperti itu. Yang kedua adalah al-khilaf fi masail al-istihadiyah. Ya. Yaitu di dalam masalah-masalah yang tidak ada dalil yang umum, itu boleh. Itu adalah boleh. Kemudian bagi tolebul ilmi, ya pertama harus istihad fi ma'rifatil ulama. Artinya istihad dalam mengetahui ulama. Benar enggak dia seorang alim? Benar enggak dia seorang mujtahid yang berhak kita untuk taklid kepadanya? Yang berhak kita untuk bertanya kepadanya? Apakah dia itu ahli sunnah? Apakah dia ahli bid'ah? Apakah dia itu ahlul ilmi? Apakah dia itu punya ilmu atau tidak? Maka ini pun kaidah yang harus dipahami oleh orang-orang awam. Sebab taklidul jahil la yajuz. Sebab taklid kepada orang jahil adalah tidak boleh. Sebab itu dikatakan wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallahu qalu bal natabi'u ma alaihi ma alfaina alaihi abaana. Itu kan dikatakan seperti itu. Maka taklid yang jaiz itu taklid kepada orang alim. Taklid kepada orang yang ada di sisinya ilmu. Ini dari segi yang apa? Segi yang pertama ya. Dan kita akan jelaskan nanti dari segi kaidah-kaidah bagaimana kita bersikap ya. Tetapi secara umum seperti itu. Yang kedua apa tadi? Berkaitan dengan perkataan Umar bin Khattab. Ni'mal bid'ah. Ni'matun bid'atun hadihi. Nah, ihwati iman rahimakumullah. Ya. Pertama kita lihat kepada dalil syar'i. Dalil syar'i di mana Nabi SAW mengatakan, kulu bid'atin dolalah. Wa fi riwayatin wa kulu dolalatin finnar. Jadi setiap, ya apa, perkara bid'ah adalah sesat. Ya. Kemudian kita lihat ya kepada istilah syar'i. Apa yang dimaksud dengan bid'ah? Al-bid'atu al-ihdasu fid-din malam yadul alihi dalil. La min kitab wa la min sunnah. Yang dimaksud dengan bid'ah adalah perkara yang baru. Ya. Di dalam agama yang tidak ditunjukkan dalil. Baik dari Quran ataupun sunnah. Maka kita katakan apakah mungkin ada bid'ah yang hasanah. Padahal telah ada larangan tidak boleh membuat perkara yang baru. Jadi bagaimana mungkin dilarang tetapi hasanah? Atau dikatakan hasanah tapi dilarang. Ini secara akal pun tidak mungkin. secara akal pun tidak mungkin. Nah, kemudian ditinjau dari segi perkataan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, kita lihat dari dua sisi. Tidak mungkin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu dia mengatakan sesuatu yang menentang perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kedua, kita lihat bahwasanya sholat tarawih berjamaah itu adalah bukan perkara yang baru, karena Nabi telah memerintahkan bil qaul dengan ucapannya, artinya telah menganjurkan di sini, bukan perintah dalam arti wajib. Barang siapa yang sholat bersama imam sehingga dia selesai, maka akan ditulis sholat semalaman. Dan Nabi pun secara perbuatan telah melakukannya dan berjamaah dengan para sahabat, sehingga Nabi meninggalkannya karena takut menjadi wajib. Nah, maka ketika berapa lama tidak dilakukan sholat berjamaah tarawih dan sebab penghalangnya telah tiada, maka Umar mengatakan bid'ah yang paling baik adalah ini. Maka dimaksudkan itu adalah bid'ah lugawi nisbi. Artinya bid'ah secara bahasa adalah nisbi, yang dimaksud bahwa hari ini dianggap baru karena telah lama tidak dilakukan. Gitu. Jadi nisbi ketika waktu itu bukan berarti bid'ah yang baru benar-benar. Bukan. Tetapi nisbi. Nisbah. Dan tentunya ikhwatu iman rahimakumullah, ya, dengan cara menggabungkan di antara dua hadis, dengan cara menggabungkan di antara dua nas, dengan cara melihat siap kalamnya, ya. Kemudian kapan Umar ibn Khattab melakukan hal itu dan mengatakan hal itu. Nah, ini kaidah, ya. Taip. Demikian akhirnya yang di Kuala Lumpur. Taip. Bagi para pendengar yang lain, Anda bisa bertanya secara langsung di 8236543. Kita angkat telepon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Pak Suwandi, Pak. Pak Suwandi di mana, Pak? Di Bekasi. Silakan, Pak. Begini, Pak Ustaz, mau nanya masalah penambahan Sayyidina itu, ya. Ada Ustaz di daerah kami menyampaikan dengan mendasar dengan ayat surat An-Nur ayat 63. Artinya janganlah kamu manggil Nabi dengan panggilan sama dengan manusia yang lain. Gitu garis besarnya itu. An-Nur ayat berapa? 63. Kemudian apakah sandaran ini sahih gitu, atau pernah, atau asbabun nuzulnya memang itu boleh panggilan itu untuk panggilan Sayyidina itu untuk menirikan nama Nabi kita gitu. Saya kira itu yang kesatu. Iya. Itu aja, Pak, ya. Kita afwan, Bapak. Satu aja ya, Pak, ya. Kita berikan kesempatan kepada yang lainnya. Oh iya, iya, satu, ya, aja, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini tidak benar, ya, pendalilan dengan lafaz Sayyidina, ya. Ikhwatu iman rahimakumullah, lafaz Sayyidina, ya, itu tidak ada dalilnya. Dan bahkan perlu kita bahas, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan dalam hadis, man syahida anna Muhammadan abdullahi. Jadi derajat yang paling tinggi adalah derajat ubudiyah. Jadi penisbatan penghambaan. Sebab, ya, ibadah terbagi kepada tiga, ya. Ibadatul amah, ibadatul khasah, ibadatul khasati bil khasah. Sebab ibadah itu terbagi kepada tiga, ya. Yaitu ubudiyah. Yang pertama ubudiyah amah, yaitu ibadah amah, yaitu tunduknya seluruh makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala secara terpaksa, ittirari, ya, terhadap iradah kauniyah Allah taala. Baik mukmin ataupun kafir pasti tunduk kepada ketentuan Allah taala. Yang kedua adalah ibadatul khasah, ai ibadatu ahli tha'ah, ibadatu ahli iman, ibadati ahli tauhid, ala amrillah wa nawahihi. Yaitu tunduknya seorang yang beriman, yang bertauhid, ahli to'ah kepada perintah-perintah Allah Ta'ala, kepada irodah syar'inya. Jadi kepada irodah Allah Ta'ala secara syar'i. Oleh sebab itu dinamakan ibadah syar'inya. Yang ketiga adalah ibadatul khasati bil khasah. Yaitu ibadah khusus lebih khusus, dan ini dinamakan ibadatu al-malaikah wa ibadatu rusul al-anbiya. Dan ini adalah martabat yang tertinggi, yaitu martabat para malaikat, para rasul, para nabi. Oleh sebab itu Allah Ta'ala di dalam banyak ayatnya mengidopatkan kepada Nabi itu dengan kalimat hamba, ya, tidak kalimat Sayyidina. Seperti waladhi as, apa ayatnya, asrabi abdihi, itu kan tidak dikatakan bi Sayyidina, ya. Nah, surat Al-Isra, ya. Ya, subhanalladhi, apuan, subhanalladhi asrabi abdihi. Abdullahi wa rasulihi. Ya. Maka ihwatu iman rahimakumullah, ini adalah martabat ya. Martabat nabi itu martabat ubudiyah, martabat nubuwah, martabat risalah ya. Martabat risalah. Dan ini adalah martabat yang paling tinggi, martabat ubudiyah, martabat risalah, martabat nubuwah. Dan ini adalah martabat yang tertinggi. Oleh sebab itu tidak ada dalam hadis ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya apa ala sayyidina Muhammad. Dan bahkan para ulama kita mengatakan penambahan sayyidina di dalam bacaan tasyahud itu jelas-jelas itu adalah bid'ah. Jadi itu adalah jelas-jelas bid'ah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat-sifat yang lain ya. Dan kadang-kadang kaum muslimin juga tertukar seperti Mustafa itu dinamakan namanya padahal itu bukan namanya. Ya Al-Mustafa itu adalah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Mustaba, Al-Murtada ya. Sebab dalam ayat-ayat telah dijelaskan bahwasanya Rasul itu yang pilihan ya, yang dipilih ya, yang terpilih, yang dicintai, yang diridhoi. Itu adalah sifat-sifatnya dan itu adalah bukan makna, bukan nama namanya. Dan selayaknya kaum muslimin baik di dalam khutbahnya ataupun di dalam tasyahud ataupun di dalam apa-apa tidak apa mengidopatkan sayyidina kepada nabi. Tetapi memang ada di dalam hadis-hadis, tetapi itu bukan pengidopatan kepada nama seperti ana sayyidu waladi Adam. Ya, itu memang ada ya. Sayyidul anbiya. Iya, tetapi tidak diidopatkan kalimat sayyidina ala Muhammad. Sebab cukup ya derajat yang paling tinggi pengidopatan itu adalah ubudiyah, kemudian nubuwah dan risalah. Maka dikatakan Abdullahi wa nabiyyihi wa rasulihi. Itu telah cukup ya. Dan itu adalah martabat yang paling tinggi ketimbang martabat yang tadi. Tapi demikian Pak Iswani ya di Bekasi. Kita akan angkat kembali telepon yang ketiga sesi yang pertama ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dari Sam di Gelora. Iya silahkan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya apakah dibenarkan bagi orang awam saya pernah melihat di buku atau di mading masjid ada hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, kan, tapi tidak ada hadis riwayat Bukhari atau yang lainnya gitu. Apakah boleh diamalkan gitu? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini agak repot ya kalau ini kalau seperti ini. Dalam arti begini, apakah yang apa? Yang menulis di mading itu orang yang tahu hadis. Ini juga jadi masalah sangat penting ya. Jadi masalah sangat sangat penting ketika seseorang mencantumkan sebuah hadis tidak disebutkan riwayatnya, yang mengeluarkannya, kemudian juga ya dari mana pengambilannya. Nah, ini memang sangat sulit sekali. Artinya bagi thalabul ilmi ta'ani bertanya saja gitu kepada ulama ataupun orang alim, bertanya apa yang ditulis dalam sebuah mading itu. Saya pernah mendengar seorang guru besar ya, dan dia telah bergelar doktor ya. Ya, sepertinya dia itu orangnya itu pingin apa? Seperti orang kelihatan ya akalnya lebih maju. Dia mengatakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak memberikan pengaruh kepada kehidupan kita katanya. Dan ini tentunya kalimatul kufur ya, kalimat yang bisa menyeret orang itu kepada kekufuran. Dan dia mengatakan contohnya apa katanya? Hadis an-nadhafatu minal iman. Katanya ini yang bersih itu kan orang-orang Jepang katanya. Orang-orang kafir itu punya alat teknologi dan mereka lebih bersih ketimbang kita. Ada murid saya itu ketemu. Ya akhirnya murid saya menyampaikan kalimat itu. Ya karena dia belum paham ya tentang kaidah. Ya sebenarnya kata saya guru itu sealangkah bodohnya. Kenapa? Sebab yang dipakai dalilnya bukan hadis Nabi kebetulannya. Anadofatu minal iman itu hadis la asalalahu ya. Tidak ada asalnya, walaupun ya dari segi maknanya dikatakan bahwa kebersihan itu bagian dari iman. Tetapi hadis itu bukan hadis, apa kalimat itu bukan hadis. La asalalahu bahkan tidak ada asalnya itu, hanya ucapan seorang ahli hikmah saja gitu kan. Maka lihat ya, apa ketololan ya, maaf ya kalau saya mengatakan kalimat ini, karena memang sang dokter itu tolol kepada ilmu hadis ya. Artinya dia tidak tahu tentang ilmu hadis. Dan dia mencantumkan dan mengkritisi ilmu hadis. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Kata-kata tuhur tidak sesederhana dikatakan analofa. Ya, Bahwa kita lihat ya dalam kenyataannya, dalam sejarah disebutkan, ya katakanlah orang Jepang bersih ya dalam lantainya ataupun di ruangannya, tetapi ketika dia itu kodoh aja tidak membersihkan dakarnya. Tidak membersihkan dakarnya. Dan apabila istrinya itu sedang dalam keadaan haid, dia menjima istrinya. Jadi sang dokter itu tidak tahu terhadap rahasia ini, walaupun dia bergelar dokter ya. Maka Nabi SAW mentabirkan tidak seperti tabir kalimat hakim yang tadi mengatakan at-tuhuru syatul iman, yang mana maknanya lebih jauh. Nah di sini makanya redaksi hadis dengan redaksi kalimat seseorang apa manusia itu berbeda gitu. Berbeda, maka kalimatnya at-tuhuru syatul iman. Nah ini rahasia. Maka tidak sedikit dikisahkan bahwa orang-orang Perancis dan orang-orang Inggris masuk Islam gara-gara melihat celana dalam pemuda-pemuda muslim yang dibersihkan itu. Ya, itu gara-gara seperti itu saja menunjukkan bahwasanya kebersihan di dalam Islam berbeda dengan kebersihan yang dimaksud oleh orang-orang kafir. Maka ya kalau mau intelek-intelek sekalian gitu, jangan jadi cacing tanah gitu. Untuk selanjutnya kan kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat saja. Dari Umu Fitri di Bekasi, Ustaz, bagaimana cara mentarjih hadis sahih dengan yang seolah-olah bertentangan dengan ayat Al-Quran? Sebagaimana contohnya dalam atau tentang badal haji dengan surat An-Najm ayat yang ketiga. Dan benarkah banyak pendapat kalau An-Najm ayat 39. Benarkah pendapat yang mengatakan bahwa hadis walaupun sahih tapi bertentangan dengan Al-Quran, maka yang diambil adalah Al-Quran sebagai dalil? Ya. Dan apa? Mungkin satu tambahan, apakah ada hadis sahih bertentangan dengan Al-Quran? Iya. Kita wajib beriman bahwa tidak mungkin kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'aridu kalam Allah wa yunaqidu kalam Allah. Jadi tidak mungkin sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertentangan dengan firman Allah taala. Karena kedua-duanya adalah wahyu dan kedua-duanya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innama at-ta'arud bin nadri nadir. Hanyalah kata-kata ta'arud itu adalah ditinjau atau dari pandangan orang yang melihatnya saja. Imma bisababi qillatil fahmi, imma disebabkan karena pemahamannya adalah sempit. Ikhwati iman rahimakumullah, al-muhim an-nafham, yani an-nafhama an-sunnah ma'al Qur'an wadifatuha tanqasimu ila salasati aqsam kama qararna min qabl. Jadi saya telah menjelaskan kaidahnya dulu ya. Yang jelas bahwasanya seorang muslim harus memahami kedudukan sunnah bersama Al-Qur'an ada tiga. Jadi tidak akan keluar dari tiga. Dan apabila memahami tiga hal ini, dia tidak akan mengatakan ada hadis sahih bertentangan dengan Qur'an. Jadi hadis walaupun sanadnya sahih tetapi bertentangan dengan Quran berarti dhaif. Nah, ini tidak benar ya kaidah semacam ini. Imma hadis itu adalah menguatkan hukum-hukum yang ada di dalam ayat Al-Qur'an. Faqala al-Imam Ibnu Qayyim fa hada min bab tawarudil al-adillah. Apabila hadis itu sama-sama dengan Al-Qur'an dalam makna, dalam perintahnya, dalam hakikatnya, maka ini menunjukkan tentang banyaknya dalil. Kama qala ulama'una mad dalil Al-kitabu, summa sunnatu, summal ijma, summal qiyasu, summal aqlu, summal hissu. Umpamanya. Seperti para ulama mengatakan, apa dalilnya kepada masalah ini? Quran, hadis, ijma, qiyas, akal, panca indera. Menunjukkan kepada benarnya hak ini. Maka ini dinamakan tawarudil ahkam. Ini tawarudul ahkam. Apuan tawarudul adillah. Artinya banyaknya dalil yang menunjukkan kepada hal tersebut. Wa imma al-hadis yufassiru Qur'an aw sunnatu tufassiru Qur'an. Yang kedua, imma sunnah ini adalah menjelaskan hukum Qur'an. Menjelaskan apa-apa yang ada di dalam ayat Al-Qur'an. Dan ini mencakup di dalamnya apa? Tubayyinu ma'anihi, yani ma'anil Qur'an. Wa tufassiluhu wa tukhassisuhu wa tuqayyiduhu. imma sunnah ini menjelaskan makna Al-Quran, imma merinci makna Al-Quran, imma menghususkan apa yang diumumkan oleh Quran, imma membatasi apa yang dimutlakan oleh Al-Quran. Nah, apakah makna ayat wa an laisa lil insani illa ma sa'a bertentangan dengan hadis tentang yang berkaitan dengan masalah haji? Jadi, apakah ini bertentangan dengan masalah yang berkaitan dengan masalah haji? Maka ihwatu iman rahimakumullah, kita katakan ini tidak bertentangan sama sekali. Jadi, tidak bertentangan sama sekali. Maka kita katakan bahwasanya amal ya tidak bisa dipindahkan, ataupun amal orang lain tidak bisa ya. Akan tetapi di sana ada amal-amal yang sampai menurut dalil sunnah, maka kita katakan sampai. Jadi maka kita katakan apa? Sampai, dan tidak bertentangan antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'an. Jadi tidak bertentangan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'an. Ya. Seperti umpamanya doanya seorang muslim, kemudian amal jariah, kemudian dengan sebab dakwah, dengan sebab taklim, kemudian setiap kebaikan yang diwasilahi oleh orang-orang yang sebelum kita, maka apa yang kita laksanakan hari ini akan mengalir kepada orang-orang yang sebelum kita. Dan ini dijelaskan oleh dalil-dalil syar'i. Maka kita katakan, apa yang ditetapkan oleh Allah kita tetapkan, apa yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tetapkan, dan tidak ada pertentangan antara hadis dengan Al-Qur'an. Antara hadis dengan Al-Qur'an. Sebab kalau memakai kaidah yang tadi, nanti akan banyak hadis yang didhaifkan dan hadis yang dibatilkan dan tidak punya batasan. Kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat dari Ummu Fauzan, ibu rumah tangga. Pertanyaan Ustaz, bagaimana menjamak dua hadis yang membolehkan wanita haid di masjid dan yang melarang wanita haid di masjid? Pertama, dalil yang mengatakan tidak boleh wanita haid di masjid adalah firman Allah Ta'ala, yaitu dengan kias aula. Tetapi ini bukan dengan nas ya. Jadi kias aula di dalam surat An-Nisa ya, tentang ila'a birisabilin hatta tagtasilu, bahwa orang yang sedang junub tidak boleh diam di masjid kecuali lewat ya sebentar. Maka dikatakan kalau orang yang junub itu tidak boleh diam di masjid, apalagi orang yang haid. Ini adalah kias aula ya. Tetapi wallahu alam, hadal istidlal dhaif, ini adalah pendalilan dhaif wallahu alam. Adapun yang kedua adalah hadis ya. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, innila uhilul masjid li haidin wala junubin. Ya. Sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid untuk orang yang haid dan untuk orang yang junub. Jadi untuk orang yang haid dan untuk orang yang junub. Adapun yang mengatakan boleh diam di masjid adalah bara'atul asliyah. Artinya bara'atul asliyah itu adalah asalnya adalah boleh. Kalau tidak ada larangan ya boleh. Kemudian kisah hadis yaitu if'ali mayyab'alul hujaj ghoiro anta tufi fil bait. Yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha dikatakan, lakukanlah olehmu apa yang dilakukan oleh orang yang haji selain kamu tidak tawaf di Baitullah. Berarti kalau apa di Masjidil Haram boleh. Jadi istilahnya ini adalah juga pemegambilan dalil. Bagaimana mentarjilnya? Wallahu alam, hadis ya tadi, aku tidak menghalalkan masjid dan bagi yang haid dan orang yang junub, hadisnya dhaif ya. Sebab itu riwayatnya dari Jasrah Ibnu Dajajah. Jadi Jasrah Ibnu Dajajah adalah rawi majhulah, seorang yang majhul. Jadi la yu'rab, dia tidak diketahui. Maka hadis ini adalah dhaif. Dan yang kuat wallahu alam ya, bahwasanya wanita yang haid itu boleh diam di masjid dengan syarat ya tidak apa menyebabkan darahnya apa mengotori masjid ataupun mengotori tempat ibadah kita. Dan ini pendapat yang rajih, dan wallahu alam ya, bahwa hadis itu tadi seperti dikatakan adalah dhaif sebab di sanadnya ada seorang rawi yang bernama Jasrah Ibnu Dajajah dan dia adalah dhaifah. Ya, satu SMS lagi saat dari ya. Wahid di Pulau Jahe. Saat dalam hal apa sajakah kita boleh memakai hadis dhaif? Ihwatu iman rahimakumullah, yang rajih hadis dhaif tidak boleh dipakai dalam hal apapun saja. Jadi baik di dalam akidah, baik di dalam hukum ataupun di dalam fadhail anal. Ala qul rajih min aqwalil ahlil ilmi. Jadi yang paling rajih di antara aqwal para ulama. Jadi hadis dhaif tidak bisa dipakai. Adapun sebagian para ulama yang mengatakan hadis dhaif bisa dipakai, mereka pun memberikan syarat tiga. Syarat yang pertama, ayan darija tahta adilatil amah, yakni as-sahihah. Yang pertama, mesti berada di bawah dalil-dalil yang umum, yang sahih. Jadi tidak boleh hadis ini bertentangan dengan kaidah umum, dengan dalil-dalil umum. Ini yang pertama. Yang kedua, ala yakuna syadida du'af. Yang kedua, tidak boleh do'ib sekali. Yang ketiga, ini yang paling menakjubkan ya, ini syarat yang disebutkan oleh sebagian para ulama. Alla ya'taqida annahu min qawli Rasulillah. Jadi tidak boleh meyakini bahwasanya itu adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditakdirkan apa pendapat ini dipakai, maka yang bisa melaksanakannya hanya ulama ya. Jadi orang awam tidak bisa untuk mengetahui tiga kaidah ini untuk bolehnya mengamalkan hadis apa? Hadis dhaif, hatta di dalam masalah apa? Fadhail amal. Jadi yang rajih wallahu alam tidak bisa dipakai dalam fadhail amal, apalagi di dalam hukum ataupun di dalam perkara yang berkaitan dengan akidah. Baik, Ustaz, kita sekarang akan angkat untuk penelpon ya, bagi Anda yang ingin bertanya di 8236543 dalam pembahasan seputar pemahaman bagaimana memahami metode ya, metode memahami hadis Rasulullah SAW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Muhammad Nur Khalis di Depok. Silakan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana menyikapi sebuah hadis yang katakanlah Al-Imam Tirmizi menghasankannya atau mensohhikannya, sementara imam yang lain yang mutakhirin Syekh Albani misalkan mendhaifkannya dalam hal hadis yang kurang lebih isinya bahwa kita, kalau seandainya kita menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu kita, maka kita harus siap untuk masuk ke neraka. Syukran, assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihwatu iman rahimakumullah, tentang sahih ataupun sunan al-imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala ya, sunan imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, para ulama muhadisin ya, dan para ulama muhakikin mengatakan bahwa hadis-hadis yang ada di sunan at-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala yang dia sahihkan ataupun yang dia anggap hasan, maka bagi talabul ilmi, bagi mujtahid, mesti dia menghukumi kembali apa yang ada di dalam sahih atau maaf di dalam sunan At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Dan apabila Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala menghasankannya, kemudian para peneliti ya itu mensahihkannya, maka ihwatu iman rahimakumullah, kalau penanya ini adalah talibul ilmi, jadi kalau penanya ini adalah talibul ilmi, maka tentunya tidak boleh menerima ini dan ini secara mubasyarah. Jadi kalau penanya talibul ilmi, artinya talibul ilmi itu yang mampu meneliti kembali gitu. Jadi talibul ilmi bukan tulaib ya di sini. Artinya yang memiliki apa kaidah-kaidah juga di dalam menghasankan ataupun mendhaifkan hadis. Nah, tetapi kalau dia adalah seorang yang awam, jadi seorang yang awam, maka wallahu a'lam bahwa penelitian mutaakhirin karena telah dijama ya, maka di sini lebih didahulukan. Jadi penelitian Syekh Albani, dan di sini bukan mimbab ta'assub kepada Syekh Albani rahimahullahu taala, tetapi ditinjau dari segi bahwasanya mutaakhirin telah menjama dan telah melihat kembali ilah-ilah yang lain ataupun sisi-sisi yang lain yang disebutkan oleh ulama yang lain tentang sebuah hadis. Jadi tentang sebuah hadis. Tetapi apabila kita itu adalah sebagai talibul ilmi, maka tentunya kita teliti kembali. Ya, kadang-kadang ya mungkin saja apa yang dihasankan oleh Syekh Albani ya dalam hakikatnya adalah dhaif, atau didhaifkan oleh Syekh Albani setelah diteliti kita dapatkan bahwasanya itu adalah sahih. Sebab tentunya kita ya bagi talibul ilmi mempelajari dengan kaidah-kaidahnya, dengan kaidah-kaidahnya. Tetapi apa yang saya sampaikan tidak jadi satu celah ya untuk apa? Untuk mendahulukan kita ketimbang apa yang telah dikatakan oleh para ulama. Tentunya Syekh Albani adalah imam kita di dalam hadis dan imam para thalabatul ilmi di dalam hadis. Dan tentunya apa yang dia katakan lebih didahulukan ketimbang yang lainnya. Baik, kita akan angkat kembali saat dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Dengan Ibu Nani di Gereja Jatisari. Gereja Jatisari, silakan. Mau menanyakan tentang hadis yang mengatakan bahwa ada hadis yang meriwayatkan orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Itu saya pernah tanyakan, sebelum masuk surga di mana, di neraka? Berarti kan orang masuk neraka dulu baru masuk surga. Sementara di Al-Qur'an kalau saya tanya-tanya katanya enggak ada yang surat yang menyatakan, ayat yang menyatakan bahwa orang neraka bisa masuk surga. Itu bagaimana, hadisnya bertentangan enggak dengan Al-Qur'an? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Ibu tanyakan ini sesungguhnya telah dijawab oleh para sahabat, di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud dan demikian juga Abdullah bin Umar dan yang lainnya, tentang orang-orang Khawarij. Anhum in talaqu ala ayatin aw ila ayatin unsilat alal kufar wayunazziluha alal muslimin. Jadi apa yang Ibu tanyakan tentang ayat-ayat yang dalam ayat Al-Qur'an khalidina fiha? Jadi kalimat-kalimat khalidina fiha abada, ya, dan seterusnya, itu telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Umar dan yang lainnya bahwa ini adalah satu perkataan yang dilontarkan oleh orang-orang Khawarij, yaitu mereka pergi mengambil ayat-ayat yang sebenarnya Allah Ta'ala turunkan dan alamatkan kepada orang kafir dan dijadikan kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau Ibu tadi umpamanya bertanya bagaimana dengan ayat-ayat yang kata-kata khalidina fiha, maka ya pendalilan, dan ini tidak menunjukkan Ibu seperti itu ya. Tetapi apa? Ini kisahnya telah disebutkan dulu. Ketika orang-orang Khawarij itu mengatakan setiap pelaku dosa besar adalah kekal di neraka, ya, maka kondisi mereka itu memahami ayat-ayat yang semestinya jatuh kepada orang kafir, mereka mengalamatkannya kepada orang muslim. Ya, mengalamatkan kepada orang muslim. Kasih permisalan. Ya, banyak ya. Ya, seperti umpamanya pamalam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ya, ayat-ayat seperti itu, inil hukmu illa lillah. Ya. Nah, ini adalah ayat yang ditujukan kepada hakikat kufur akbar, bukan kepada kufur asghar gitu. Tetapi mereka mengalamatkannya kepada kufur asghar. Dan ini ya hakikat penyimpangan di dalam memahami. Di dalam memahami. Nah, termasuk apa? Termasuk umpamanya nas ayat penyawama lidzalimina min syafiin wa hamimin yuta. Ayatnya wama lidzalimina min hamimin wala syafiin yuta. Dan tidak ada bagi orang zalim, ya, berbuat zalim syafaat, ya. Maka mereka mengatakan tidak ada syafaat. Padahal ayat ini adalah kalimat zalim di sini adalah kafir dan musyrik, bukan orang yang beriman. Sehingga orang yang melakukan dosa besar ada syafaatnya sebagaimana Nabi menetapkannya. Ya, sebab Rasul mengatakan dalam hadis mutawatir, syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Jadi syafaatku bagi orang yang melakukan dosa besar di antara umatku, dan ini terjadi dua syafaatnya. Syafaat orang yang akan masuk neraka supaya tidak masuk neraka, dan syafaat yang telah masuk neraka dikeluarkan dari api neraka. Dan ini hadis-hadisnya mutawatir dan ijma para ulama. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali orang-orang Nasrani. Apa? Kecuali orang-orang Khawarij, ya, Mu'tazilah. Kecuali orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Jadi intinya kaidahnya tadi ya, mereka mencomot ya ayat-ayat yang ditunjukkan kepada orang kafir, mereka identikan kepada orang-orang mukmin. Jadi salah pengambilan dalil saja. Adapun tafsilinya seperti itu, ya mungkin nanti bagian pengajar akidah ya di sini akan lebih menjelaskan ya secara tafsir. Baik, kita angkat kembali bagi para pendengar yang ingin bertanya di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Bapak, di mana? Pak Zul, Pak, dari Depok. Silakan, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya ada ikut Jumatan. Khatibnya mengatakan begini Ustaz, ada orang yang bahwa bid'ah itu tidak selamanya sesat, berdasarkan hadis tentang sahabat Rasul yang bernama Bilal selalu mengamalkan sholat sunnah wudu, juga hadis tentang seorang sahabat yang bacaan sholatnya selalu surat Al-Ikhlas. Alasan mereka, Rasul tidak menganggapnya sebagai perkara baru yang sesat. Mohon penjelasannya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadza su'alun 'adzim. Dan ini adalah pertanyaan yang sangat agung. InsyaAllah memberikan manfaat. Memberikan manfaat. Baqiya lana su'al li hadza al-khatib. Hal anta ta'rif yakni al-farq bainana wa bainas sahabah? Jadi perlu kita tanyakan dengan secara singkat, apakah Anda tahu apa perbedaan kita dengan perbedaan para sahabat? Bukankah sunnah itu ada sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah, sunnah takririyah? Jadi inda ulama il Islam, inda ulama il hadis, inda ulama il usuliyin, wal fuqaha an sunnah, qad yakunu min jihati al fi'l, wa qad takunu min jihati yani al qaul, wa qad takunu min jihati takrir. Sebab sunnah itu ditetapkan dengan langsung ucapan Nabi SAW, langsung perbuatan Nabi, ataupun persetujuan Nabi SAW. Nah, sekarang timbul pertanyaan, jika Anda melakukan sesuatu yang anggap Anda benar, siapa yang mentakrir Anda untuk mengatakan ini adalah baik? Ya. Jika Anda mengatakan sesuatu ini adalah baik, siapa yang mengatakan perkataan ini baik? Siapa marji'nya? Siapa yang akan mentakrirnya? Adapun para sahabat radhiyallahu taala anhum, apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu, apa yang dikatakan oleh para sahabat, kemudian ditakrir oleh Nabi, maka seolah-olah adalah hukum dari Nabi. Dan perbuatan sahabat kemudian dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakannya dan yang berbuatnya. Maka di sini ikhwatu iman rahimakumullah, sangatlah jauh. Dan jikalau kita mengatakan perkataan yang tadi dan itu dijadikan sebagai umdah fil istidlal dan sebagai pokok dalam pengambilan dalil, lafasadat yakni lafasada hadadin wantasharatil bidah, maka apabila digunakan yang tadi akan rusaklah agama dan akan tersebarlah bidah. Sebab setiap orang akan mengatakan ini yang paling baik. Dan setiap orang akan mengatakan, setiap melakukan penyimpangan, setiap melakukan sesuatu yang tidak ada dalam hadis ataupun dalam Al-Quran, dikatakan, bukankah kita punya kaidah yang tadi? Maka akan rusak agama ini. Akan hancur agama ini kalau memakai kaidah yang tadi. Ya, kalau memakai kaidah yang tadi. Yang jelas Imam Syafi'i telah mengatakan, man ihtasana faqad ibtada'a. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang menganggap baik, ya, dalam arti yang tidak disebutkan baik oleh Allah dan Rasulnya, maka dia telah berbuat bid'ah. Baik, kita akan angkat satu penelpon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ya. Bapak di mana? Saya Rudi di Depok. Silakan. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada sebuah pertanyaan. Sebenarnya ini pertanyaan bukan dari saya, cuman saya membaca di internet, jadi sangat mengganggu, siapa, sangat mengganjal di hati saya. Pertanyaannya gini, di suatu negara Islam itu kan hukumnya hukum yang dipakai hukum Islam. Nah terus di situ ada suatu kejadian, kejadiannya itu ada orang perempuan diperkosa. Oleh karena dalam hukum Islam itu kalau tidak ada saksi, maka yang dituduhkan itu otomatis batal ya, karena yang saat perusahaan itu nggak ada saksi. Nah cuman ada CCTV sama tes DNA. CCTV sama tes DNA ini benar nyata bahwa dia yang memperkosa. Tapi karena CCTV sama DNA itu bid'ah, maka si pemerkosa itu dibebaskan. Bagaimana menurut pendapat Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang pertama saya jawab, main dijawab. Walaupun anas alilal ulama. Jadi saya tidak punya jawabannya dan insya Allah kita tetapkan kepada para ulama. Baik. Kita akan angkat pertanyaan ya. Dari pesan singkat. Sudah cukup banyak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Supri di Rawabelit Ustaz, yang mau ditanyakan nama-nama perawi siapa saja yang bisa dikatakan hadisnya bisa disahihkan. Subhanallah. Nah, ini ya repot, ini enggak bisa dijawab ini soal ya rawi ya banyak sekali. Enggak bisa di. Dari chattingnya kita terima dari salah seorang pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana membantah pernyataan orang yang mengatakan bahwa boleh mengambil hadis dhaif yang bukan untuk menetapkan suatu hukum? Lalu untuk apa? Ya mungkin untuk apa, fadhail amal dan lain sebagainya. Ya fadhail amal, kita meyakini bahwa amal itu mesti dikerjakan. Jadi tidak akan terlepas sebenarnya tentang fadhail amal berkaitan dengan hukum. Meyakini adanya pahala, ya, itu penetapan. Jadi daur ya. Oleh sebab itu memisahkan itu adalah satu perkara yang dianggap baru ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ya. Dari Ummu Hakim, barakallahu fiik, Ustaz, apa yang membedakan hadis sahih dengan hasan dan gharib tadi? Hasan lidati, hasan liqairihi gitu ya. Iya, di sini dijelaskan, cuman apa yang membedakan hadis yang sahih dengan hasan dan dhaif mungkin di sini? Dhaif ya. Ya hadis sahih syaratnya ada 5. Mattasala sanaduhu binaqli adil dhabiti attami dhabti an mislihi ila muntahahu min ghairi ilalin min ghairi wa alla yakuna syadan wala muallala. Jadi hadis sahih itu adalah hadis yang diriwayatkan ya. Syaratnya ada 5, yaitu yang bersambung sanadnya ya. Kemudian para sanadnya itu memiliki syarat adil, thiqah ya. Dobat ya. Dari pertama sampai terakhir, tidak syad dan tidak ilah. Itu adalah hadis sahih. Itu adalah hadis sahih. Apabila khafibut tamti fahuwa hadisul hasan. Apabila lemah hafalannya, artinya hafalannya tidak dobit seperti sahih, maka itu dinamakan hadis hasan. Seperti umpamanya derajatnya soduk ya, bukan sikoh itu. Maka dia dikatakan hadisnya apa? Hasan. Apabila hadis hasan yukawi hadis ila hasan gueruhu fayartaki darajatu ila hadis sahih li gairihi. Dan apabila hadis hasan lidati datang dari jalan yang lain mendukungnya, maka derajat hadis itu naik menjadi hasan, menjadi sahih li gairihi. Jadi sahih li gairihi. Adapun hadis hasan li gairihi bukan lidati adalah al hadisul dhaif idaja min idati turuk. Jadi hadis apabila datang dari beberapa jalan. Jadi beberapa jalan dengan syarat ya tentunya yang tadi tidak ada syad dan tidak ada ilah. Maka itu dinamakan hadis hasan li ghairihi. Jadi hadis yang diterima menurut para ulama ada 4. Hadis hasan lidatihi, hadis hasan apa? hasan li ghairihi, hadis sahih lidatihi, hadis sahih li ghairihi. Atau dari pertama, sahih lidatihi, sahih li ghairihi, hasan lidatihi, hasan li ghairihi. Itu adalah hadis yang bisa dipakai hujjah. Ya, hadis yang dipakai hujjah. Baik. Ya, satu lagi kita akan angkat dari pesan singkat dari Aib di Cikarang. Ustaz, bagaimana memahami hadis tentang mengusap kepala saat berwudu? Karena ada hadis yang menyebutkan seluruh kepala dan ada hadis yang menyebutkan sebagian sebagaimana disebutkan dalam Sahih Tirmidzi. Seingat saya tidak ada hadis ya. Jadi mungkin itu salah ya. Jadi tidak ada hadis yang mengatakan mengusap sebagian kepala. Tidak ada ya. Dan itu berdasarkan ijma. Berdasarkan ijma tidak ada hadis. Kecuali kalau yang ditanyakannya itu tentang kisah mengusap imamah. Yaitu masaha ala nasiyatihi wa imamatihi. Yaitu Rasul mengusap kepada ubun-ubunnya dan mengusap kepada imamahnya. Kalau mengusap sebagian kepalanya saja ketika tidak memakai imamah, jadi yang menutupi kepala, maka Imam Ibnu Qayyim telah mengatakan dalam kitabnya, yaitu Zadul Ma'ad, tidak ada satu hadis pun yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap sebagian kepala ketika dia tidak memakai imamah. Dan itu memang kesepakatan hadis tidak ada. Jadi mungkin itu salah paham saja itu. Kita saja akan angkat penelpon. Bagi para pendengar yang ingin bertanya, kita masih punya waktu sekitar 10 menit ya Ustaz. Iya. Untuk pertanyaan Anda bisa menghubungi di 8236543. Dan kami berharap pertanyaan sesuai dengan materi pada pagi hari ini ya, tentang bagaimana memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, terputus bagi para pendengar, silakan Anda bisa menghubungi di 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Bapak, di mana? Pak Sabit dari Jatinegara, orang awam nih. Masyaallah. Iya. Silakan, Pak. Mau ini tadi nyambung, ada ibu yang tanya apa Kholilina pihak apa? Iya, ayat untuk orang kafir. Iya, iya. Silakan, Pak. Yang kami tanya di surat Al-Qoriyah mungkin khusus orang Islam mungkin. Oh, gitu. Karena gitu, masih ada kebaikan gitu. Iya. Di ayat 7, 8, 9, 10 itu. Iya, iya. Itu saja, Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi surat Al-Qoriyah justru itu mengatakan bahwa akan dihisab kebaikannya, menunjukkan akan masuk surga setelah dia masuk neraka itu. Jadi ayat itu. Baik. Ya, bagi para pendengar yang lain silakan di 8236543. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, terputus. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan bagaimana memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Ibu, di mana? Ibu Umair, Ciledug. Ciledug. Afwan, dikecilkan ya Ibu ya, radio monitornya tadi matikan. Silakan, Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, zaman dulu para ulama kan ada berselisih pendapat juga kan ya. Dan kalau misalnya di zaman sekarang ada enggak misalnya Ustaz salaf yang berselisih, dan kita sebagai orang awam mana yang harus kita ikuti, walaupun semuanya mungkin memakai hujah serta sendiri ya. Kita harus mengikuti yang mana Ustaz? Belajar. Iya, iya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawabannya tadi saya jelaskan bahwa para ulama ahli sunnah dari zaman ke zaman tidak pernah berbeda. Pertama di dalam masalah usul yang berkaitan dengan akidah, dan tidak pernah berselisih yang berkaitan di dalam manhaj. Dalam manhaj dalam arti metode cara memahaminya. Tetapi kadang-kadang berbeda di dalam masalah ijtihadiyah. Bagaimana kita? Maka bagi orang awam diperbolehkan untuk taklid kepada salah seorang di antara para ulama. Jadi diperbolehkan untuk taklid, tetapi itu sifatnya intirori, terpaksa saja. Apabila tahu tentang kaidah-kaidah dalil, maka tidak boleh taklid. Jadi kalau kita awam, maka dibolehkan untuk mengikuti salah satu yang disampaikan oleh ulama. Itu apabila masalah ijtihadiyah ya. Misalnya ijtihadiyah ijtihadiyah, dan itu pun bagi orang awam. Tetapi dengan kaidah yang tadi ya, bahwa yang kita cari adalah dalil, adalah Quran dan hadis. Dan yang kedua, kita tidak boleh beramal dengan semata-mata adanya perbedaan ya, sebab tadi dikatakan perbedaan itu ada dua. Ada perbedaan yang menyelisih nas, maka yang hak adalah yang ada dalilnya. Perbedaan dalam masalah ijtihadiyah baru itu. Baik, silakan bagi para pendengar yang lain, Anda bisa menghubungi di 8236543. Kita akan terima dua penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Halo. Iya, assalamualaikum. Terputus ya. Bagi para pendengar yang lain yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi di 8236543 bersama Al-Ustaz Abu Qatadah fadzahullah ta'ala. Assalamualaikum. Halo. Iya, assalamualaikum. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana? Taman. Silakan. Ya. Perbedaan hadis mutawatir dengan sahih itu yang bagaimana, Ustaz? Iya, hadis. Ya, itu aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah ilmu hadis ya. Hadis mutawatir dengan hadis sahih ya. Jadi kita ketahui ya bahwa hadis mutawatir, kalau dikatakan mutawatir itu udah mesti sahihnya ya. Jadi hadis mutawatir itu mesti sahih ya. Dan hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang banyak dalam setiap tabaqah dari sanadnya, dari dalam setiap tingkatan sanadnya dari awal sampai terakhir ya. Itu dikatakan hadis mutawatir. Dan hadis mutawatir itu ya sahih, ya mesti sahih. Sebab tidak mungkin ya manusia ataupun orang mukmin berkumpul untuk berdusta ya. Jadi mustahil. jadi mustahil untuk berdusta. Nah, kalau pertanyaannya apakah bedanya hadis mutawatir dengan hadis ahad? Jadi hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang banyak, ya, yang mustahil untuk berkumpul dalam dusta, itu dinamakan hadis mutawatir. Sedangkan hadis ahad ada tiga, hadis masyhur, hadis ajiz, hadis gharib. Jadi hadis masyhur yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih tidak sampai kepada mutawatir. Hadis ajiz adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang. Dan hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang dalam setiap tabaqoh sanadnya. Itu adalah hadis ahad. Dan menurut ahli sunnah, seperti kita telah jelaskan, kedua-duanya adalah hujjah. Baik mutawatir ataupun ahad, apabila sahih ahad ini, maka hujjah baik dalam akidah ataupun dalam hukum ataupun dalam yang lain. Ya, bagi para pendengar yang lain, silakan Anda bisa menghubungi di 8236543. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Ya, silakan, Pak. Halo. Ya, assalamualaikum. Ya, silakan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Pak? Di mana? Dengan Kuswanto, Pak, di Bekasi. Ya, silakan, Pak Kuswanto. Nah, ini Pak, saya mau nanya tentang hadis yang apa itu mengispel sama apa jenggot. Iya. Itu kalau bagi anggota yang misalnya kayak polisi, tentara, itu bagaimana hukumnya itu, Pak? Iya. Itu saja, Pak. Iya. Iya. Sekarang. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terbaik ya kita bilang ya sama pemerintah dan kepolisian. Ya. Apa keberatannya jika punya tentara yang panjang jenggotnya? Dan apa keberatannya apabila seorang tentara itu kainnya di atas mata kaki? Secara dunia itu apa gitu? Apa ruginya? Apa ruginya? Tidak ada. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa merugikan ya sebenarnya. Dan ihwatu iman rahimakumullah ya, justru ya kan lebih gagah ya orang yang berjenggot. Jadi sekarang kalau polisi, kalau tentara jenggotnya panjang itu lebih gagah gitu. Lebih ganteng. Oleh sebab itu orang Arab mengatakan nabata syababuhu, telah nampak kepemudaannya. Maksudnya telah nampak jenggotnya. Jadi orang yang tidak berjenggot itu kan nisa seperti wanita gitu. Jadi itu ya secara singkatnya saja gitu. Karena kan kalau ditinjau dari segi syariatnya udah jelas sih. Dalil-dalilnya khaliful yahud wa aghfuliha, panjangkan jenggot dan selisilah Yahudi gitu. Dan yang lainnya. Iya. Iya, mungkin ini saja yang bisa kita bahas pada pagi hari ini bagi para pendengar. Mohon maaf ya tidak bisa menjawab pertanyaan kembali. Mungkin satu kesimpulan akhir saja. Ya. Jadi kesimpulan akhirnya bahwa pada intinya bagi thalabul ilmi dan seluruh kaum muslimin perlu memahami manhaj yang benar di dalam memahami dalil-dalil syar'i, memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya manhaj ini adalah kembali kepada kaidah-kaidah yang tadi disebutkan. Dan tentunya saya tidak menyebutkan kitab tertentu, akan tetapi jika Anda meneliti kepada kitab I'lamul Muwaqqi'in, kepada kitab Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, dan kitab ya seperti umpamanya kitab-kitab yang telah disusun oleh mutaakhirin yang sifatnya khusus ya, itu telah ada juga. Nah itu. Jadi kesimpulannya bagi thalabul ilmi dan kaum muslimin harus memahami manhaj. Sebab ya sering saya sampaikan bahwa ahli sunnah itu dibedakan bukan hanya dari segi kembali kepada Quran dan sunnahnya. Sebab kalau kita lihat kembali kepada Quran dan sunnahnya itu hampir semua ahlul kiblah yang mengaku muslim ya kembali kepada Quran dan sunnah. Tetapi yang membedakan adalah manhaj. Artinya manhaj itu metode, cara memahaminya. Sebab tadi telah dikatakan kesesatan orang kembali kepada dua. Imma dia berdalil dengan sesuatu yang bukan dalil, imma dia salah di dalam memahami dalil dikarenakan tidak memiliki atau tidak menempuh kaidah-kaidah yang benar di dalam memahaminya. Barangkali itu sebagai kesimpulan secara singkat dari pembahasan siang hari ini. Ya, bagi para pendengar demikian kajian kita pada pagi hari ini berkenaan dengan mukadimah bagaimana metode dalam memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Ustaz Abu Qatadah fadhahullahu taala. Semoga apa yang kita kaji dapat bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kita tentang agama Islam yang sempurna ini. Dan kami ucapkan jazakallahu khair kepada Ustaz Abu Qatadah yang telah hadir di studio. Dan bagi para pendengar, tetap ikuti kajian beliau, insyaAllah akan tetap berlanjut pada setiap pekan kedua dan pekan keempat pada hari Sabtu pukul 9 sampai dengan pukul 11. Dan kami ucapkan jazakumullah khair atas kebersamaan antum pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat diajukan karena keterbatasan waktu. Semoga apa yang kita kaji dapat keberkahan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya akan kita lanjutkan dengan materi acara Roja. Tetap stay tune di 756 AM dan kami perdengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran setelah jeda yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.